إنهم كانوا ظلوما جهولا. Sebetulnya kami menawarkan amanat. Inna arsalna amanat. Apa amanat itu? Maksudnya adalah agama. Kami menawarkan agama. Yang mana agama itu di dalamnya ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada pengorbanan. Kami menawarkan amanat ini, perintah-perintah supaya dikerjakan, larangan-larangan supaya ditinggalkan. Kami tawarkan agama ini kepada langit-langit semuanya, kepada bumi-bumi semuanya, kepada gunung-gunung semuanya. Ternyata semuanya menolak, tidak mau mengembannya. Mereka semuanya takut daripada amanat itu. Subhanallah yang mudah. Jadi langit oleh Allah ditawarkan, kamu mau tidak terima agama ini? Langit tidak mau, takut. Bumi ditawarkan, tidak mau. Bumi takut. Gunung-gunung tidak mau takut. Padahal langit kokoh, bumi kokoh, gunung kokoh, luar biasa. Semuanya tidak tahu, semuanya takut. Wahabalah insan. Ternyata yang mau menerima amanat itu adalah insan, kita, manusia. Wahid. Kita yang rumah ini berani. Kita nekat, kita berani menerima amanat itu. Lalu Allah mengatakan, manusia itu amat sangat zalim, aniaya. Jahul sifat mubalaghah dari jahil, amat sangat bodoh. Subhanallah. Manusia itu berani mengembara mana, tapi manusia itu berani melanggar. Manusia ini berani jahil. Dulu zalim, sudah dia berbuat zalim dan dia tidak merasa kalau dia berbuat zalim, bahkan dia merasa berbuat jahul, sudah dia jahil, dia bodoh, dia tidak merasa kalau dia bodoh, maka dia menganggap dirinya alim. Manusia amanah dibebankan kepada manusia. Kemudian berikutnya, beliau sekali lagi dari membawakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala fil khutbah, berkhutbah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalu dia bersabda dalam khutbah itu. Di antara materi khutbah beliau adalah la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Waladina liman la'ahda lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Wah, ini dahsyat ini, luar biasa ini. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menepati, tidak bisa menjaga amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Amanah. Nanti kalau kita pilih amanah itu banyak, mulai dari amanah yang paling kecil, amanatnya bapak dan ibu diamanati anak-anak, suami diamanati istri, kemudian para rumah tangga, ibu rumah tangga juga punya amanah, kemudian pembantu juga bikin amanah menjaga kata suaminya, menjaga toko, menjaga perusahaan. Kemudian Pak RT juga diberi amanat, Pak RW juga diberi amanat, Pak Lurah juga diberi amanat. Kemudian camat terus sampai kepada presiden, pejabat-pejabat semua diberi amanat. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanat. Diberi amanat ternyata dia khianat, maka tidak ada iman. Para ulama mengatakan tidak sempurna imannya, cacat imannya. Demikian pula tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Janji orang beriman itu selalu menepati janjinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ayatul munafiqi salat. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, berbohong, berdusta, berbohong. Wa idza wa'ada akhsala apa? Kalau dia janji, dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Jadi janji ingkar. Kalau katanya ya, sekarang janji ingkar. Termasuk yang kadang kita tidak merasa. Itu ketika ada kebenaran. Tertulis di undangan itu acaranya jam 9. Itu kan berarti janjian ya. Kita diundang acaranya jam 9. Ternyata acaranya molor dengan 10. Ingkar janji atau enggak? Ingkar janji atau enggak? Ingkar janji itu munafik. Munafik, jangan dikatakan apa. Kalau jam 9, jam 9 munafik selalu memantai tepat waktu. Jangan dikatakan itu tanpa waktu. Ini waktunya orang Islam. Jadi Islam berarti molor waktunya. Kalau orang baru tak sama. Padahal orang baru datang menghadiri acara, dia meninggalkan kegiatan, dia punya acara, punya kesibukan, punya tugas, punya macam-macam, ditinggalkan untuk menghormati orang yang meninggal. Ternyata molor kesembilan, molor kesepuluh, berangsuran, tingkat janji itu minimal. Apalagi yang lain-lainnya. Janji al-wa'du dainun, orang yang berjanji kepada orang. Kemudian berikutnya lagi beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini doa yang Rasulullah. Ini doa yang bagus. Allahumma inni a'udzu bika min al-su' fa innahu fi shaddih. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung padamu dari kelaparan, dari lapar. Karena lapar itu adalah seburuk-buruk pendamping. Wa a'udzu bika min al-khiyanah fa innaha bi'satil riqanah. Dan hamba berlindung padamu daripada khianat. Karena khianat itu adalah seburuk-buruk perangai. Di sini doa yang sangat indah. Pertama-tama Rasulullah pada saat berdoa berlindung dari mata. Dan kita dianjurkan berlindung ya dari kemarahan fakir. Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal faqri. Dikir pagi, dikir sulit. Nanti kalau berdoa, mulai masa. Ya Allah, aku berlindung kepada aku dari kekufuran dan kefakiran. Kufur itu fakir. Karena antara kufur dengan fakir itu dekat. Karena fakir mengharap adanya kufur, makanya dijual. Kada al-faqru hadiyuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kufur. Berapa banyak orang menjual akidahnya, menjual agamanya gara-gara kefakiran. Itu karena Indomie dan yang lainnya karena marah. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan maka fatatu." Kalau sekiranya kefakiran berbentuk satu orang, aku akan bunuh dia. Jadi kalau kefakiran berbentuk satu orang, jasad aku bunuh dia. Supaya apa? Supaya kepanggilan nanti tidak ada lagi kepanggilan, tidak ada orang panggil. Jadi panggil itu bahaya sekali. Apalagi kalau panggil identik dengan lapar. Kalau orang tidak lapar, rekor. Lapar semuanya tidak enak. Tapi ada lagi berorong-orong tersebut yang tampaknya seakan-akan bertentangan. Beliau berdoa, Allahumma ahyini bisyinan wa amitni bisina wa hsyirni fi zumratil masakin. Hadis sahih. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, matikan hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkan hamba dalam kelompok orang-orang miskin. Ini bagaimana cara menghidupkan ini? Di sini berlindung dari melarat, di sini malah kita melarat. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Para ulama nabi ada telah berujukan, ditutupkan al-jamrum bayi al-kadidin, bayi al-kadidin kumpul dari kelompok kita. Di sinilah pentingnya penjelasan para ulama. Karena kalau orang tidak mengikuti penjelasan ulama, kita pernah baca nanti bingung. Bingung tak karena kan bertentangan antara ucapan rotor-rotor yang ini dengan yang itu. Kita harus yakin Al-Quran dan hadis tak mungkin bertentangan. Demikian pula antara hadis sahih yang satu dengan sahih yang lain tak mungkin bertentangan. Kalau semuanya sama-sama berlaku. Para ulama menerangkan soal beliau yang mau dikatakan kepada dalam pada di sini, matikan dalam pada di sini dan kumpulkan gambar di kelompok orang-orang di sini. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang rendah hati. Allahumma ahyini mutawadhi'an wa amitni mutawadhi'an wa ahsyirni fi dhikratin mutawadhi'in. Ya Allah, hidupkan hamba dan katakan tawakkul kepada hati. Matikan hamba dan katakan tawakkul kepada hati dan kelompok. Kumpulkan hamba di kelompok orang-orang yang tawakkul kepada hati dan kelompok. Lalu kenapa? Miskin masih hadirkan tawakkul. Karena sifatnya orang miskin itu adalah tawakkul. Orang miskin sifatnya itu tawakkul. Sehingga antara hadis ini dengan yang tadi tidak ada pertanyaan. Kemudian bahwa aku ketika menyelesaikan dan hamba berlindung kepada aku dari orang kianat, sifat yang sangat buruk, yaitu tidak menunaikan amanat, baik amanat dari Allah atau amanat dari makhluk. Mengkhianati Allah atau mengkhianati manusia. Mengkhianati Allah melanggar agama Allah, mengkhianati manusia yang berhubungan dengan Fa'inna rabbika lebih parah. Karena khianat itu adalah seburuk-buruk mana sifat yang paling buruk khianat itu. Subhanallah. Nanti kita bahas masih panjang bahkan antara keamanan dan khianat ini. Berikutnya, beliau membawakan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melalui jalan daripada Abu Hurairah. Dan cocok untuk saat ini. Untuk saat ini cocok hadis ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Baina man nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi majlisin yuhaddithu al-qawma, ja'ahu a'rabiyyun fa qala fatasma'a." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk di sebuah majlis, beliau memberikan ceramah kepada para sahabat di majlis itu. Tiba-tiba datang seorang Arabi, orang Badui. Arabi ini Badui yang tinggal di dusun. Dan Arabi itu biasanya tidak punya rumah tetap, tinggalnya di kemah-kemah, tinggal di sana, tinggal di sini. Dan orangnya polos, itu kalau tanya, susah enak saja, ketua-ketua saja, orang Badui. Dia datang kepada Rasulullah SAW langsung tanya, mata saat kapan kiamat? Itu ada tanya, kapan kiamat? Fa'amadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam al-hadid. Oleh Rasulullah tidak dikubis. Tidak terus saja berbicara dengan para sahabat. Fa'ala fa'adudzaw sami'a maqal fa'kariha maqal. Sebagai sahabat mengatakan Rasulullah mendengar ucapan dia, tapi Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan itu. Sehingga oleh beliau tidak dipublis. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebagian orang kata, "Nah, Rasulullah tidak dengar." Ini betul yang mana ini? Ini betul yang mana? Sebenarnya dua-duanya salah. Karena Rasulullah mendengar, cuma Rasulullah sudah ngomong, lu tidak menjawab. Beliau ingin menyelesaikan dulu omongannya. Setelah selesai omongannya, baru beliau menjawab. Karena orang Badui itu sakonnya sendiri. Tidak perlu dia seorang ngomong, dibuat terus omongannya. Jadi, ketika jalan begini, tiba-tiba ada orang langsung tanya, diputus. Itu orang Badui. Karena Rasulullah tidak sendiri, baru ngomong. Hatta tidak kau berkata itu, sehingga apabila Kalau tadi kali itu orang tuhan tanya lagi orang itu, ya Rasulullah, bagaimana kan yang disebut penyanyi anak anak itu? Kalau dia menjawab, ida musisi dalam rupiah saya kasih ini pasti jadi sah. Apabila perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu nyaman dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ada apa tidak? Dan semuanya, semua urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Karena memang yang bukan ahlinya dia suka maju. Jika yang ahlinya kita lakukan pada yang bukan ahlinya, terutama yang berkaitan dengan masalah jabatan-jabatan. Yang berkaitan dengan masalah kedudukan-kedudukan pejabat, penguasa, pemerintah, kemana-mana. Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan nasihat kepada para penguasa, termasuk juga Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak memberikan nasihat di dalam surat An-Nahl ayat 490. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah Ya'muru bil 'adli wal ihsan, dan seterusnya. Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik. Penguasa diberi amanat, dia harus adil menjaga amanat itu dan menyenangkan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, Ma min 'abdin yastar'ini illa mura'iyan yamutu yawma yamutu wa huwa dhann li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Subhanallah ya, menonton sekali hadis ini. Dia adalah seorang hamba yang oleh Allah dijadikan pemimpin, dijadikan penguasa, pejabat. Lalu ketika mati, dia itu matinya dalam keadaan menipu rakyatnya. Apa yang dia dapatkan? Melainkan pasti Allah mengharamkan atasnya surga. Haram surga. Baik. Karena apa jadi jahat itu? Keluar modal atau? Keluar modal. Kalau tidak terpede bagaimana? Cuma tadi jiwa. Tidak sih ada mana jiwa. Banyak stres, banyak hiburan. Yang dipikir sekarang adalah Yeah. Tapi dalam prakteknya perbuatan dia tidak mencerminkan perilaku orang beriman. Kemudian juga dalam riwayat Muslim Rasulullah Muhammad SAW berdoa dan doa beliau itu adalah mustajab. Diriwayatkan melalui dalam Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fi baiti hadha." Aku mendengar Rasulullah sallallahu berdoa di rumahku ini. Dia itu meyakinkan ya, aku bukan sendiri di rumahku ini. Apa doanya? Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaffa alaihi fashuf alaihi. Ya Allah, orang yang memimpin urusan umatku sedikit saja lalu dia memberatkan rakyatnya, maka berilah dia jalan, susahkan dia ya Allah, berilah dia jalan yang minimal, berilah dia kesulitan. Jadi menyulitkan rakyat diberi. Karena sekarang ini banyak pejabat yang mengatakan kalau bisa tersulit, kenapa diperlukan? Betul gak? Kalau kita bisa sulit, kenapa dipermudah? Mestinya kan kebalikannya. Kalau kita dipermudah, kenapa dipersulit? Karena dipermudah. Urusannya kedua, pagi dulu mudah, dipersulit, muter mana? Muter sini, meja sini dulu. Dari meja sini, dari lepas meja sana. Meja sana, dari lepas meja sini. Paling membosankan, itu urusan di rumah sini. Paling membosankan. Urusan kalau itu urusan kalau ini dari sini lempar satu proses dengan ini. Kapan lagi dulu ya? Nah tadi itu kan tidak akan berhenti dan tidak akan berhenti karena lempar di rumah ini. Jadi yang mempersulit urusan umat kalau mau dipersulit. Wa man waliya min amrihi fa ilayka faqad ilayka farquq bihi. Ya Allah, siapa yang memimpin urusan umatku sesuatu saja lalu dia lemah lembut pada rakyatnya, maka berlakulah kepadanya sama lembut semua. Ya sayang kepada rakyatnya, sayang dia yang kepada Allah. Pemimpin yang menyayangi rakyat, maka dia disayangi oleh Allah semua. Kemudian juga ini masih berkaitan dengan amalan dan kiamat ya. Jabatan itu apa atau tidak? Ada lagi penguasa-penguasa yang sulit ketemu rakyatnya. Atau rakyat ketemu dia itu sulit sekali, sulit. Karena dia sengaja nggak mau ketemu rakyat. Yang penting urusin kepentingan dia, dengan kelompoknya, golongannya, rakyatnya, terserahnya. Di dalam nilai Abu Dawud dan Tirmidzi dengan standar yang sahih, melalui jalan Abu Maryam Al-Azzi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada sahabat Muawiyah, yang mana dalam Muawiyah itu menjadi khalifah setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Muawiyah. Lalu Abu Maryam Al-Azzi mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man wallahu Allahu kayna min umuri muslimin." Barang siapa yang merawat diangkat jadi pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin, fahtajaka duna hajatihi wa qallatihi wa fakhrihi, lalu dia menutup diri. Tidak mau mengurusi hajat rakyatnya, tidak mau mengurusi kebutuhan rakyatnya, tidak mau memperhatikan kemiskinan rakyatnya. Hari kiamat nanti Allah menutup diri, tidak mengurusi dirinya, tidak memberikan hajatnya dan membiarkan dia dalam keadaan. Jadi barangkali ini paham ya. Dia menyelidikan rakyat, dia membiarkan rakyat, maka hari kiamat dia dibiarkan oleh Allah, diselidikan oleh Allah SWT. Setelah mendengar hadis ini, dapat mengalami takut. Dapat mengalami takut, dia sendiri mengatakan bahwa memang kepada kepada dan berfungsi semuanya. Masya Allah. Maka syarat jadi jamaah di salat maghrib yang dimaksud Allah berbahagialah pemimpin-pemimpin yang hadir, pemimpin yang benar-benar menjaga keamanan. Karena Allah itu cinta kepada pemimpin yang hadir yang benar-benar menunaikan amanah rakyatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Fujurat ayat 9: Wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang pemimpin yang adil juga bahagia karena Allah cinta kepada mereka. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa pemimpin yang adil dia akan mendapat penolongan Allah pada hari tidak terdapat kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Di mana masyar manusia kepanasan, kemandikan keringat, mereka penat, mereka damai, mereka sejuk, mereka mendapatkan nama Allah Subhanahu wa Taala, yaitu iman asli di antara pemimpin yang asli yang menjaga amanahnya, karena benar fitnahnya terbaik itu, fitnahnya terbaik itu orang itu mungkin pertama-tama dia terbaik. Saya ini menjadi dapat biasanya alasannya saya ini berisik, saya ini melayani. Mana dia tak dapat? Tapi setelah jadi, apa ada perbezaan? Perbezaan lupa, kata lupa. Bukan dia merubah, tapi dia yang berubah. Bukan dia yang berubah, tapi dia tak berubah. Saya akan berubah. Sedikit-sedikit saya akan berubah. Hasilnya adalah sedikit-sedikit dia berubah. Berubah. Antara tahun ini dengan tahun depan, sama berubah. Mari kita jadi renungan. Renungan masih di mana untung boleh dipiarkan. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, "Inna al-muslimina 'inda Allahi 'ala manazil an-nur." Sesungguhnya orang-orang yang hadir itu di sisi Allah mendapatkan mimbar dari jahatnya. Maksudnya adalah derajat yang sangat tinggi mimbar dari jahatnya, yang mana para nabi, para suhada itu ingin berjumlah mendapat derajat yang tinggi. Siapakah mereka itu? Al-Azina ya'bidu Nabi Rukmihim wa Ablihim wa Ma'awalu, yaitu orang-orang yang sakir dan berhukum sakir kepada keluarganya dan sakir kepada rakyat. Amat. Kemudian ada lagi pemimpin-pemimpin yang dibenci. Rakyatnya itu perempuan benci. Rakyat benci karena memang dia pemimpinnya. Berbeda kalau dia itu orang baik, orang adil, tapi rakyat benci. Yang salah siapa ya? Yang salah rakyat. Nah, bisa jadi kalau tapi ini orang baik, orang adil, cuma ini pada kami ini pembunuhan karakter. Kita akan benci kepada seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Allah Ta'ala. Sayyidina Ali pemimpin yang adil. Bagaimana tidak? Dia itu kekasih Allah, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Beliau cinta Allah, cinta Rasul. Beliau adalah sepupu Rasulullah Ta'ala. Beliau adalah anak asuh Rasulullah Ta'ala. Beliau adalah menantu Rasulullah Ta'ala. Istrinya adalah pemimpin para wanita di surga. Beliau adalah ayahnya Al-Hasan dan Al-Zain, dua pemuda pemimpin para pemuda di surga. Sayyidina Ali makanya tapi ketika beliau jadi khalifah, benci ada kebahagiaan yang benci. Karena apa? Itu kaum khawarij, kaum khawarij yang bukan kafir-kafir yang ekstrim, kafir kedua. Mereka adalah penyembah hawa nafsu, bukan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah gila benar dan dibenci orang-orang khawarij. Tapi jenazah ini benci. Tapi jenazah ini benci. Diberontak. Sampai akhirnya beliau dibunuh. Di akhir masa kekuasaannya, beliau mengatakan, beliau berdoa, Allah Allahumma inni kafaratuhum wa qaduni wa amaluhum wa qaduni fa'abdilni hadratihum wa abdilhum wa abdilhum kamami. Ya Allah, aku telah menjadi mereka dan mereka juga suci aku. Aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga bosan dengan aku. Gantilah untukmu yang lebih baik dari mereka dan gantilah untuk mereka yang lebih jelek dari aku. Ini menurut-menurut tentang perkataannya dan tidak akan diberikan di rumah. Dibesan disebarkan wakil-wakil dulu menggunakan karakter. Dibesan masyarakat itu ada setiap di pundak Aisyah ketika dibesan terus itu hampir berumur wajibnya terpengaruh pada ketika itu. ini adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Akhir zaman ini amanah besar, amanah teman-teman kuat, yayasan organisasi, tapi juga suku, kita sama suku, ini yang suku amanah kata, yakinnya kulit amanah itu, nanti ada uangnya ya, yang masuk di kantor, yang masuk di pemiliknya, iya. Dan ini dinamakan dan subhanallah. Orang itu semangat kerja kalau dia itu biasa. Kalau amanah malas. Ya, ingat Pak. Semangat kerja, masyaallah, kenapa semangat? Karena ya. Kalau amanah semangat. Kata suki. Seorang dia itu punya Sar itu tempatnya sapi, sapi merasuk punya kandang sapi. Ada orang dia kerja, kerjanya ada dua malam kamu bersihin atau perlu lagi. Dan dua malam kamu bersihin sekolah atau susu. Tapi seharusnya sekian persen pasti ada. Tapi pemiliknya itu lalu pemiliknya ini konsultasi pada orang-orang ini pada orang-orang ini kerjanya Masya Allah, kerjanya Masya Allah, semangat yang dua bangun dan tiga bangun bersihkan kotoran, bersih tubuh di peras, kerjanya Masya Allah, tapi dia selalu korupsi. Lalu ketawa ini yang jadi tanda sehatnya sekarang kalau dia keluar dari kerjaan itu, kamu sanggup tidak? Kamu tidak sanggup. Kalau dia keluar dari pekerjaannya, kamu tak kasih. Kamu sanggup tidak setiap malam untuk membersihkan perusahaan atau ibu sendiri? Tidak sanggup. Ya tak sanggup. Itu dari pas berada. Anggap saja 10% dia dia. Kita ada menghibur diri. Soalnya kebanyakan orang itu kalau tidak mana, malas. Yang membuat dia semangat karena toko gajinya 500, gajinya 1 juta, cekerannya berapa? Satu hari dari 50 ribu, dari 50 ribu satu bulan berapa? 50 dari 30 satu juta lebih banyak dari baik maksud biaya salah organisasi keagamaan sekali pun yang membuat semangat kerja dia dapat. Ketika aku harus aku berapa gajinya 80 juta, ya kayaknya 1 miliar amanah. Yang mana dia yang dilamarkan di sini termasuk yang dicampur oleh Allah adalah amanah. Waru fi'adil amanah, bukan tanda yang amanah. Tinggal kita mencari amanah itu sendiri. Sehingga ada orang yang masih amanah. Saya juga pernah cerita ini kisah nyata yang cerita orang yang langsung dalam dalam ilmu hadis itu sanadnya Ali bin Abi dari sebenarnya itu satu orang dia suka keliling kita dengar di dia makan keliling kita berbincang keliling kita berbincang dia orang dari mana dari kaum kemudian dia sempat berhenti di rumah rumah. Karena dia orang asing, maka tidak boleh dapat namanya dia dalam diri rumah. Sehingga ketika dia di rumah itu, yang dipakai adalah namanya sahabat. Sahabat biasa. Ini dari rumah pakai nama dia. Oh ya, pakai namanya. Nah ketika orang itu di rumahnya, ditempatkan oleh sahabat. Ya. Suatu ketika balik itu lagi, ternyata sudah tidak ada di luar. Tidak ada di luar. Ini gimana? Ini rumah kok. Di dunia ini tidak ada dua orang yang mana? Siapa itu? Yang satu sudah mati, tinggal satu. Di mana yang satu? Tidak tahu di mana orang mana. Ini benar-benar keputusan. Jadi orang mana? Hanya ada dua, yang satu sudah mati, tinggal satu. Tidak tahu di mana dia yang satu ini. Wah, mana? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mana? Bisa Allah melindungi kita daripada sifat kiamat. Marilah kita tetap pada kita dan berdoa kepada Allah pada malam. Semoga Allah mengampuni dosa dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami hari ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima katsira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna min al-khasirin. Rabbana innana amanna wa taghfir lana dhunubana wa qina adhaban an-nar. Allahumma ighfir lana wa rahmna wa tub alayna ya aqub ya rabbuk ya rabbana ya rabb tub alayna. Allahumma inna ta'afuna wa tuhibbuna wa ta'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunuba allati kunna naqum. Allahumma ighfir lana dhunuba allati nughayyiru biha. Allahumma ighfir lana dhunuba allati kunna al-bala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا الذي كنت بالبلاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا الذي كنت بالبلاء فقل اعطي على الصلاة يا من يحمد ذنوبنا جميعا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ورحمة الله جل وعلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اعطنا على الإسلام والسنة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك تلزم ولا تقل الى الدنيا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله يا إلهي أنت اللهم اجعلنا من الآمنين ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة